Setak rada guys, special ceremony. Oke, langsung saja buat ketiga. Angkat tangan lu yo. Seru. Mas Potret. DJ Ari. Teman hatiku karena hati. Aduh, iyalah. Sudah?